hanya di Bank-Bank Wetan, dan hanya di Ma'iyah, dan hanya di Jawa Timur, hanya di Surabaya, seluruhnya menjadi keindahan. Gak ono sing gak indah. Dancuk itu di api ini. Indah apa tidak dancuk itu? Menggembirakan apa tidak? Ya apa cok kabarmu cok? Gembira tak gak sih diomongin ngono. Jadi ndak ono terus dancuk itu haram. Wah, haram. Rebonding haram. Ngojek haram. Gak ono benda haram iku. Sing ono iku niatmu bener tagak, pikiranmu bener tagak. Mulane aku demi Allah, cita-citaku salah satunya adalah aku akan pengajian sangat serius di sini. Tetapi berpakaian pastur. Pakai salib. Dan aku pasang dupa-dupa di seluruh ruangan. Terus aku mengucapkan Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Kini ini pastor, kini ini nganggo kolok Yahudi. Cek buweng ngomong-ngomong ini. Apa bedane kelambi karo kelambi iku lho kok dipersoalkan? Masjid karo gereja ya bedane apa? Iku ya mek bata ditumpuk tambahi kayu. Masjid duduk masjid iku tergantung niatmu nang kiblat tagak nang Allah tagak. Masih kok ndek sawah nek atimu nang kiblat dadi masjid sawah iku. Ngono lho rek. Bener tagak? Yo tapi aku lak gak ekstrim ah. Gak kira aku ngelakoni sampai koyok ngunung-ngunung itu gak kira. Tapi nek nemen-nemen suatu hari aku temenan. Pokoknya nek perlu aku untuk menerima permintaan khutbah Jumat. Kau gak tau nerima loh, gak tau gelem aku khutbah. Temennya tak apa jenenge? Saya khutbah Jumat nganggo pakaiannya biku. Srek. Coklat kuning iku. Terus alhamdulillah alhamdulillahilladzi enak iku malaikat kate muring-muring gak iso wong gak ono salah kok ngono iku. Jadi tolong diurai. Ngerti di A, di B, di C. Gitu loh ya. Jadi makanya saya bilang tadi, saya ini sastrawan elek-elek. Oh tapi mulanya saya ini ayo sinau menelah. Gak usah kata huruf ya huruf. Huruf. Sinau meneh. Kenapa sampai ada dismanagement seperti itu? Karena cara berpikirnya salah. Loh kok Persebaya dihukum ini kok gak dihukum? Mergo utek. Tidak organize. Karena kata dan huruf tidak tertata sesuai dengan tempatnya masing-masing. Makanya dididik haram, dididik haram. Apa sih sing haram terakhir ini apa? Fitri apa? Ngojek. Foto pranikah. Oh foto pranikah. Nek ngene ini oleh? Angger gak difoto. Angger gak difoto ya. Loh, aku ngerti maksudnya apik, cuman bukan itu fokusnya. Bukan itu fokusnya. Gitu loh. Mulane kepengin tak gudong nganggo pakaian biku barang ngono iku malu. Tidak terletak pada pakaiannya kok. Khotbah Jumat nganggo pakaian pastor kene nganggo salib. Aku takon syariat ndi sing ngelarang? Salib. Wis kepuingen aku gak salib iki. Ih. Lho kok salib, Cak? Salib apa maksudnya? Iku salib. Gak roh ya. Aku roh ana kayu disilang. Agak. Densus 88 sak gerbong di ndukure bonek telung gerbong ayo sing roto akendi. Jadi sing jenenge numpak sepur di ndukure iku lepas dari masalah hukum dan aturan itu butuh keterampilan yang luar biasa, butuh ketenangan hati yang luar biasa. Berarti dia punya bakat untuk menjadi pendekar yang juga luar biasa. Lho iku nek ngantuk ya apa iku? Iku ngoyo langsung nek celanae ngono ta ya apa? Lho gak ada di seluruh dunia bangsa yang seperti ini. Kalau pemimpinnya mengerti betapa dahsyatnya rakyatnya ini, maka mana bangsa lain bisa melawan bangsa Indonesia? Kan begitu. Nek Malaysia macem-macem, wis tentara turu kono. Kopassus turu kono. Wis cukup bonek kae mlaku kono. Arek-arek aja meneh tembak-tembakan muda ae wani kok. Bener to? Lho bener. Jare Cak Sugoyo nek gedhe wong cuwilik ngono kan. Darmo gandul arene. Nang dini gondal gandul. Jadi teman-teman sekalian, poin saya yang pertama itu gitu. Jadi ono teori sosial iki potensi, terus ono sisteme. Nek potensi mlebu sistem kok terus metune aktualisasine dadi apa? Nek jagung mlebu gilingan dadi gilingan jagung. Menteri yo. Beras melbu alat liwetan dadi sego. Nah, alat liwetane iki kudu bener. Nah, negara iki gak bener, sak PSS ini gak bener. Bener lah gak? Lah nek metune terus santri alim-alim iku Gusti Allah bingung. Mesti ya metune ya gendeng-gendeng kaya ngene iki. Ya tak gak? Itu sunatullah. Wong anjane gilingane gendeng, metune ya mesti luwe gendeng. Lah ngono sih. Jadi upama kon dosa, dosamu gak paling gede. Sing paling gede ku sing ngurusi gilingan niku mah lho. Ngono lho, Rek. Engko kon terus mari ngono ngerampok bakso terus nek ditakoni polisi, terus cak nun dosane mboten gede, ngono lah. Jadi sekarang ini saya ingin bonek itu tidak hanya berpikir bonek. Bonek harus berpikir Indonesia, di mana Anda itu sesungguhnya adalah api yang sangat potensial untuk menjadi alat pembakaran bagi kemaslahatan. Geni nek di manage dengan baik, dia iso mateng no beras dadi sego. Tapi nek geni tidak di manage dengan baik, dia akan membakar seluruh dapur dan seluruh rumah. Jadi yang dibutuhkan bonek sekarang adalah penataan manajemen dan organisasi. Dari mentalnya, budayanya, jargonnya, lagunya, dibikin benar-benar yang Anda sendiri gembira melakukannya, dan orang lain yang melihatnya juga ikut gembira melihat Anda. Ngono lho, Rek. Saiki kudu ditata. Jadi ada namanya tauhidil quwah atau tauhidun niyah. Nomor loro, tadbirul quwah atau tadbirun niyah. Iki sing gak sekolah gurung tau krungu iki apa meneh sing sekolah? Kait krungu bengi iki wong aku ya kait gawe cek tas iki mangan. Jadi Indonesia ini teman-teman sekalian, pinter kaya apa? Kreatif kaya apa? Ampu kaya apa, kendele kaya apa, nekat kaya apa, tapi metune dadi elek apa sebabe? Gilingane kuwi gateli. Nggih ta mboten? Padahal dadi presiden Indonesia itu gampang. Pokoke wis gak usah ngurusi pertanian, minyak, listrik, gak usah. Pokoke konsentrasi bal-balan ya apa ceke menang wis ngono tok. Angger bal-balan menang senturi lali. Korupsi lali, kabeh lali. Betul enggak? Wong Indonesia iku sak gampang-gampange wong, sak loman-lomane wong. Gak nuntut apa-apa, angger bal-balan menang ngono tok ae lho. Nggih ta mboten? Mosok ket biyen kok lagu nasional sejak dulu kalah. Jadi saran saya, bonek itu nomor satu harus menjadi alat untuk bergembira. Nah, untuk supaya bisa bergembira, mari kita perbantukan Mas Dik, Mas Suko, semuanya. Yuk membuat estetika dan kesenian yang menambah kegembiraannya menjadi orang lain ikut bergembira. Jadi koyok wong perayaan temen. Sing wong delok ya seneng ngono lho. Lah iku kan akeh sacarane. Gak usah larang aja terus festival ngoyo ngono ya aja. Nulis bonek. Terus ene dawa. Sret, sret. Anggitmu aku gak bonek ngono ta ya apa? Endi ana kiai wani demonstrasi nguyuh ngono iki. Nah, sekarang tugasnya para ilmuwan seperti Mas Parto, Mas Suko, dari bonek dia mendapatkan pengalaman dan pengetahuan bahwa wong Indonesia itu dahsyat. Nah, bonek-bonek ini kita temukan di bidang mental, kan nomor si mentalmu loh. Wani nang Jakarta gak duwe sangu. Katoke jero ya gak digawe soalnya timbangane ganti. Nek nganggo katok kan kepeksa ganti. Saya gak ganti ya gak usah katok. Anak ngono gampang to. Ditiru iki meneh mesti ditiru iki meneh. Ngerepoti. Gara gak bebas. Iya nek ngoyo tetok dibuka barang. Ah nek komprangan celonane kan lah sekare. Set ngono to ae. Ya. Jadi kami mempelajari Anda, tapi tolong Anda juga mempelajari Anda. Kami mempelajari Anda untuk Indonesia. Karena pada saat yang sama saya menemukan bahwa potensi bonek ini ada di bidang teknologi, ada di bidang kesenian, ada di bidang pemikiran agama, ada di bidang apa saja. Dan orang Indonesia sebenarnya memiliki keunggulan di bidang itu. Potensi negatifnya ya kebonekan yang mudorot, gitu ya, yang juga banyak di dalam pentas-pentas nasional. Tetapi sebagai potensi yang positif, itu tidak bisa diremehkan. Bonek itu, misalnya kata amuk. Amuk itu menjadi bahasa Belanda, kemudian menjadi bahasa Inggris. Kalau Anda buka kamus bahasa Inggris, ada kata amuk. Itu berasal dari Jawa. Soalnya gak onok sak dunyo iku wong sing ngamuk. Mek wong Indonesia tok sing duwe kelakuan jenenge ngamuk. Itu memang Indonesia tok. Gitu loh. Dan itu kita memproduksi begitu hal banyak sekali. Dan yang kreatif-kreatif sungguh-sungguh ya banyak sekali. Cuman itu tadi loh. Tauhidul kuwah, watadbirul kuwah. Itu yang tidak terjadi. Kita punya banyak energi tapi tidak bisa menciptakan pemusatan energi. Betul enggak? Aku takon, antar kementerian menyatu enggak energinya? Bertentangan satu sama lain. Ojo meneko antar kementerian, antara presiden karo wakil presiden itu loh bertentangan energinya. Jadi tidak ada manajemen kenegaraan, manajemen sosial, manajemen birokrasi yang memiliki kesadaran untuk menyatukan energi Indonesia ini. Bal-balan kita kalah juga karena tidak ada kesatuan energi di antara para pemain yang bermain itu di lapangan itu. Hatinya kemana-mana. Kata beliau, kalau kita menang itu berarti dapat bonus dari official. Tapi kalau kita kalah itu berarti pemain dapat bonus dari official musuh. Gitu loh. Jadi energinya pecah-pecah enggak karu-karuan. Dan energi yang tidak tertata ini kita sebutnya tadbirun niyah, penataan, kepengurusan, pengelolaan, perencanaan. Ini yang tidak ada. Nah oke, Indonesia kekamban. Dan sudah pasti kita tidak akan mampu memanage Indonesia, maka akan diambil alih oleh Tuhan. Dengan menyuruh beberapa stafnya, ada beberapa manusia, 7 orang, terus ditambah Nyai Roro Kidul, dan beberapa makhluk yang non iblis, non malaikat, non setan, tapi juga non manusia. Bukan non hewan juga, makhluk-makhluk yang akan membantu manusia Indonesia untuk menemukan teknologi-teknologi dan teknik-teknik kebonekan masa depan, di mana ibarat pesawat Indonesia itu harus mendarat dengan runway atau landasan pacu yang sangat pendek. Tapi nek bonek sing dadi pilot iso yo. Ya tak gak? Seluruh dunia tidak ada teori mengenai naik kereta di atas atap. Buku kereta api kandile semene iki mengenai perkereta apian dan budaya penumpang di seluruh dunia itu tidak ada satu pun, hanya ada satu onok penumpang siji ku gumune gak karu-karuan. Rinio kon. Rinio kepingin piro nek ndukure genteng iku. Kepingin piro kon? Kelon barang ngatane. Loh, bangsa seperti ini mestinya tidak bisa diungguli oleh bangsa yang manapun. Maka kewajiban saya yang di luar sepak bola, Pak Suko dan seterusnya, Gus Lutfi, menemukan kebonekan-kebonekan itu di bidang-bidang yang lain. Cuman nomor 2 harus ada tadbir, harus ada pengelolaan, harus ada perencanaan, harus ada pemfokusan energi supaya betul-betul menjadi keunggulan bangsa kita. Jadi kalau saya kembalikan kepada teman-teman bonek, yuk, aku gelem kok melok rapat kok. Gelem aku, karo Pak Suko, karo Gus Lutfi. Gelem aku, ayo. Yuk, Mas Dik juga punya ide, yuk nggawe pokoknya nek bonek meneh nang Semarang, nang Jogja, iku nggawa macem-macem sing menyenangkan orang. Mbuh apa wis, tapi menyenangkan orang. Lagunya juga kita bikin bener. Gitu loh. Gak mek buantere swara tapi juga ada estetikanya. Gitu loh. Macam-macam lah semua bisa kita bikin. Nomor sih kegembiraan kok. Mergo negara iki gak iso nyenengno atimu. Ya tak gak? Mulane terus kon dolek seneng dhewe nganggo bonekmu iku jane dari sudut iku halal kon iku. Dadi jawabe lah salah sampean gak iso nyenengno atiku aku mek dolek seneng titik sampean muring-muring ngono. Gitu loh. Tapi senengmu harus seneng yang ini kembali ke filsafat nyuwun sewu rek kudu gelem rek. Seneng itu kan ekspresi keindahan. Segala yang indah itu harus benar. Segala yang benar harus baik. Segala yang baik harus indah. Ojo baik dan benar ngono tok. Bahasa Indonesia yang baik dan benar itu gak enak itu. Ngejak turu bojone adikku. Apakah malam ini engkau bersedia aku tiduri? Masa ngono. Iku mergo bahasa Indonesia yang baik dan benar toh. Aduh maafkan kakak. Aku sedang ada tamu belum selesai. Iku bahasa Indonesia yang baik dan benar. Tapi gak enak. Jadi bahasa Indonesia yang baik dan benar dan enak ngono lho. Enak itu bagian lapisan tertentu dari indah. Nah, bagaimana supaya mulai sekarang supaya bonek bisa tidak hanya menjadi kebanggaan bonek tapi juga menjadi kebanggaan Surabaya. Bonek membawa simbol-simbol Surabaya ke seluruh Jawa Timur. Bonek membawa simbol-simbol Jawa Timur ke seluruh Indonesia. Wakeh. Macam-macam. Wakeh itu dan itu pasti akan banyak yang bantuin. Gitu loh. Atau ancane ideologimu gak gelem sangu. Mau aku nek sangu gak bonek jenenge. Lah ya angel nek ngono carane. Ya apa? Upama disangoni ngono gelem ta nolak? Heh? Soale ciri bonek iku gak sangu. Heh? Nek sangu ora gak bonek jenenge lah iki angel iki nek ngene iki. Nah, maka harus ada modifikasi citra bonek menurut saya. Dan itu kita bisa diskusikan kok. Atau nanti bang-bang wetan yang akan datang, paginya kita diskusi, siangnya kita diskusi. Workshop. Ayo rek, gawe rek, kon duwe ide apa, gawe ayo. Engko nang Solo ngene. Aku takon, Arema musuhmu ta? Eh? Iya. Eh? Wes, oke, okay, musuhmu, oke? Okay. Nek musuhan ya apa carane ngene? Anteman-anteman, sawat-sawatan, bacok-bacokan, paten-patenan ta ya apa nek musuhan iku? Lok-lokan. Sawat-sawatan. Kon tak kandhani, sawat-sawatan itu pekerjaan pengecut. Yang paling pengecut di seluruh dunianya adalah orang yang bikin rudal. Wanine ngirim teko doan. Nggih ta gak? Nek wani dep-depan kene. Ayo buka, ayo cepet. Kok kayak Jim Bowie. Jim Bowie itu pembikin pisau Bowie di Amerika. Nek gelut ditali sak meter. Jarak sak meter ditaleni padha-padha nggo gratine. Gak suwe-suwe, sapa sing luwih cepet jleb. Ngono ae wis. Masuk langsung jleb. Nek sawat-sawatan iku apa teko kadohan? Di Irian Jaya itu ada suku yang bisanya memanah, beraninya memanah. Ada suku yang pakai tombak lumayan dep-depan. Ngono lho. Nek manah iku apa teko dewan bandem watu, gaya apa bandem watu? Nek wani adundas. Kayak wedhus. Ngono. Dadi aku iki takon rek. Nek musuhan iku ya apa sejarah? Nek aku iki mau musuhan. Aku isone cinta. Sebab nek musuhan tak patani. Langsung tak patani. Aja ade musuhan karo aku mau, sebab nek aku musuhan gak tetekan mate kon. Musuhan kok lok-lokan. Engko kaya jaman cilian gelut kalah saking kon gede. Mari ngono padha gedene padha cilike gak duwe alasan saking kon anake wong sugih. Lah. Ngono rek. Nek prasaku betapa indahnya Jawa Timur, betapa tidak bisa bicara apa-apa itu Jakarta NPSI kalau ada suatu hari bendera Aremania, bendera seluruh Jawa Timur berdiri menjadi satu. Anda pecinta sepak bola atau bukan? Arema penggaweane apa? Persija penggaweane apa? Lah bal-balan sih. Lah yang padha bal-balane lho. Wes kon aku tak nang Malang, kongkonen lapo aku nang Arema ini. Aku menenang Malang jam 10 esok. Tak celuk Arema. Cak selamat tak celuk selamat. Kok ngon ya apa? Takon tak pateni ta? Ya apa sing jelas? Musuhan kok musuhan apa? Musuhan iku meleh. Pedang, gladi, cambuk, roti kalung, keris, bancak, santet, pistol, ayo, sakarepmu, gendalo. Wes, gak usah ditu dawa-dawa aneh. jajal sak piro dawane. Iki lho. Metu teko kene ceklik. Anakku bingung bapaknya ndelodok. Musuh bonek kok. Sing sitokne gak minder. Metu teko kene. Peserta ketiga ketoke rada minder metu teko kene. Hei, apa mendek? Dibuka kelambine mau beng. Seneng bonek ya nek ngono ya. Ngono rek, hidup bonek. Menggembirakan seluruh Indonesia. Ngono rek. Cik melarate wong 22 bali mek sitok uber-uberan royokan. Nang omahku po. Nang omahku tak gawe kon njaluk piro bali. Kon kepengin nyelbokno nang omahku tak gawe no gawang. Ayo lebokno sakarmu ping piro ae ngene. Loh, kalau sepak bola tidak menggembirakan dan tidak membuat hidupmu sehat untuk apa? Aku gak usah melek bal-balan mau wis tuwek tapi lak gembira oleh sepak bola malam hari ini. Saya berterima kasih kepada bonek, saya berterima kasih kepada Persebaya, saya berterima kasih kepada sepak bola. Aku jane latihan sak minggu ini aja iso aku iki. Cuman sak eno aku arek-arek enom ku nek kalah karo wong tuwek-tuwek ya apa ngono ya. Sak eno aku. Lho iya wis kate tendangan sing modal ya apa? Maradona lah paling pinter ah, sing ngene. Aku ngene iso gak aku? Arek-arek. Lho ini saya cuma menunjukkan potensi kita itu luar biasa, teman-teman sekalian. Jadi pokoknya aku usul, ayo bonek ditandani dan Anda tetap gagah membuat semua orang bangga dan semua orang salut sama Anda, ngono lho. Ya, ayo ditandani. Tadi saya ditanya sama Dik, kok bisa enggak ya kita ikut berpartisipasi? Iso Indonesia kok. Apa iso? Mustahil, oh gak ono mustahil di Indonesia. Wong gak duwe penggawean iso rabi kok. Heh? Bondo bismillah. Wong kate mlebu neraka ae gak sida mergo akale wong Indonesia. Mlebu. Guyon. Malaikate digen guyon sampeyan. Kira-kira ngono ping pitu kan malaikat ngelundase. Ae lunga kana lunga. Akhirnya kepeksa nang swarga. Kan nggon meneh to. Liyane neraka lah mek swarga ya kepeksa kene mlebu swarga ngono lho. Wong Indonesia kok. Utawa nek kabeh anjene wis nemen dusane mlebu neraka kene demo sampean niku lan apa sih pegel-pegel gawe manungsa terus sampean lebakan neraka niku kok mboten bakal sampean niku Gusti Allah di demo karo wong Indonesia. Nabi Muhammad gedek-gedek. Nabi Ibrahim loro jantung. Andelok kelakuane bonek-bonek kaya ngono iku. Ngono ya rek ya. Pokoknya bismillahirrahmanirrahim. Ngomong luas tentang Indonesia akan kita teruskan mengenai potensi-potensi ini sampai ke macam-macam. Ini Mas Dik saya ajak untuk melihat bermacam-macam. Selama beliau 2 hari bersama saya ke Diri, tak ajak nang lapas. Tadi mestinya saya ke lapas ke Sidoarjo juga, cuman gak ada waktu karena full acaranya. Saya mau ketemu, nemuin lagi anak yang selalu merindukan saya, yaitu pembunuh berdarah dingin yang dihukum mati yang namanya Su'ud. Di lapas, tapi tadi gak sempat. Tapi di kemarin di Kediri kita guyon kayak gini. Karo, santri-santri. Santri-santri, raine kelemis-kelemis. Sak penjara itu dahsyat, jak selawatan apal kabeh. Lah terus aku kok niku kok iso ndek kene iki lho motel opo aku. Oh asik sekali teman-teman sekalian, Ma'iyah itu ya Allah bukan hanya multikultural. Nek multikultural itu lah hanya antar manusia. Nek Ma'iyah iki setan, jin, tetean, malaikat, wali, roh teko kabeh saiki. Iki gawe pluralisme iki. Iki jangkep iki. Mulane Gus Dur gak gelem di tokohkan menjadi bapak pluralisme, soalnya mek menungso tok wong Gus Dur penggawe nang kuburan-kuburan. Itu loh, kurang lengkap kalau kita ini semua kita tampung. Apa saja setan saya persilakan maju ke sini. Kan kudu gelem ngrungokno setan. Upama ana setan nang masuk kene pidato. Cuman ilingo arek-arek gak kira kepengaruh karo awakmu mboten kula mboten kepengin pengaruhi. Wong kula pun ron arek-arek luwe elek timbangane kula kok. Oke ya Allah Gus, gitu ya kira-kira ya. Pokoknya langkah kedepannya seperti itu ya. Saya wong aku ya elek-elek wong Jombang rek yo gak Surabaya nemen tapi ya wong Jombang. Lah aku wong Jombang iku gak ono kesebelasane. Aku mosok nonggo nang Kediri. Mosok nonggo nang Lamongan. Ya nang Surabaya mesti ya. Lah terus nek Surabaya aku duwe kanca-kanca sing tidak bisa bikin bangga ya gak enak. Ayo kita bersama-sama bekerja sama membikin Persebaya. Persebaya itu sudah menjadi bagian dari darahku sejak puluhan tahun yang lalu. Ayo disebut cek Rusdi Pahlawan. Siapa meneh? Sadurunge. Kadir. Siapa meneh? Yakob Sihasale. Yakob Sihasale. Waskito. Siapa meneh? Jaman Lawas. Raman. Joko Malis. Arek Jombang. Aku jane ya pemain. Cuman sakno aku. Ngono lho, ha? Iya, aku ngono lho, aku mulane gak duwe karier yang khusus bab kok mlebu gak tega. Kate nyanyi kok waduh mesti kalah karo aku arek iki. Kate dadi kiai, ah gak enak aku nemen ya pinter aku iki nemen. Siapa nanti kiai? Namek ngune saudara-saudara. Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan. Wa qala Allahu taala ismun tok gampang arek ngontor kelas 1 semester 1 wis iso nek ngono. Mulane wis aku gak duwe kepuasan apa-apa kecuali melihatmu bangkit. Aku tidak puas terhadap diriku sendiri maka aku buang diriku. Yang aku inginkan adalah anak-anakku bangkit. Tunjukkan kegembiraanmu, tunjukkan kehebatanmu. Tunjukkan kepada Indonesia bahwa Surabaya dan Jawa Timur adalah pemimpin. Penduduknya terbanyak, alamnya terkaya, orangnya paling cerdas. Betul enggak? Semua yang menggegerkan Indonesia berasal dari tanah ini. Sebutan. Ngono lho. Enggak aku kari-kari ya. Jane ya segato rek. Ngono ya, wis ya. Engko tak terusno peserta keempat lho. Peserta ketiga metu kok kene. Dinyek wong ala terus dibuka wut rata bulut-bulut. Peserta keempat. Maju clebuk semaput. Lah ya apa gorong lomba wis semaput. Wakure panita gopo kabeh. Oh. Meluwoler wono sampai Sidoarjo terus jalan tol sampai Pasuruan kelindes truk mulane semaput iki mah ngarep iki mah hanya di Bang-Bang Wetan dan hanya di Maiyah dan hanya di Jawa Timur, hanya di Surabaya seluruhnya menjadi keindahan. Gak ono sing gak indah. Dancuk itu dadi apik ono ini. Indah apa tidak dancuk itu? Menggembirakan apa tidak? Ya bocok kabarmu cok, gembira tak gak sing diomongi ngono. Jadi ndak ono terus dancuk itu haram. Apa? Haram. Rebonding haram. Ngojek haram. Gak ono benda haram iku. Sing ono iku niatmu bener tagak, pikiranmu bener tagak.

Eh? Ini dukur sepur. Iya, kepala bonek iki lho. Ndane lak pekungkang-pekungkung ngono wae. Oke, kita tak dawa-dawano ganteng-ganteng iki masyaallah. Oke. Pokoknya hidup bonek. Bonek menggembirakan seluruh Indonesia. Bonek kreatif. Mendukung Surabaya dengan sportif. Menjadi teladan bagi seluruh Indonesia. Benar ya? Dan kita semua bekerja sama untuk bonek yang indah, bonek yang menggembirakan. Benar ya? Nyun sewu nek aku salah. Sepuron nek bener ya traktir-traktiran ngono ya. Oke, Mas Suko saya kembalikan. Kul indolaltu fa innama adillu ala nafsi fa ini tadaitu fa bima yuha ilayya rabbi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan, Canun. Jadi tradisi di Bang-Bang Wetan itu cetok-cetonan. Karena itu Cak Nun bersedia, tadi saya tanya Mas Dikduang juga bersedia, kalau misalnya diskusi bonek lagi, mengundang dari Lamongan, dari Malang, dari Jakarta dan sebagainya. Tapi saya tanya dulu apakah Pak Saleh mau. Alhamdulillah, saya terima kasih Cak Nun, terima kasih Mas Dik bahwa beliau berdua bersedia untuk memfasilitasi itu. Saya fasilitasi Persebaya tanggal 28 di sini, dan insya Allah itu menjadi momentum persatuan, momentum kasih sayang sebagaimana yang disampaikan tadi. Karena maaf saja, saya orang yang tidak benar-benar suka bola. Kalau saya nonton bola ngantuk tidur. Kenapa saya mengurusi bola? Karena di sana ada hiburan, ada kebanggaan kalian sekalian. Ini yang kemudian saya mau berkorban untuk ngurusi bola. Karenanya kalau kita bisa bersatu nanti tanggal 28 itu luar biasa. Artinya kalau Malang bisa bersatu, Persija, Pasopati, Lamongan bisa bersatu, kita akan fasilitasi untuk melakukan itu. Saya kira demikian, terima kasih. Pak Lastomi, gimana? Tanggal 28 difasilitasi Persebaya, kumpul Cak Nun doang datang. Ya, saya rasa saya sangat setuju, dan nanti akan besok akan kita informasikan dengan teman-teman termasuk di Malang. Ya, mudah-mudahan bisa ada sambutan, ya paling tidak ini momentum untuk melakukan perdamaian itu. Sehingga ya, tanggal 28 ya. Saya sangat setuju. Ya, terima kasih. Mari kita berdiri. Mohon kepada Allah, ini jam sudah pagi, insya Allah mustajabah. Dan nanti pulang kalau ada kesempatan, jangan lupa ditutup witir atau apa sajalah, pokoknya di lail ini kita gunakan untuk sesuatu yang bermanfaat, agar apa yang kita ngajikan ini menjadikan kita berbekal untuk melakukan perubahan perilaku, insya Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم آمين حمدا كثيرا طيبا مباركا في الله ملك الحمد عليك المستكى وعنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم وصلى الله على النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم يا راشد علمنا رشدك وإنا راشدين ويهدي دين الصراط المستقيم ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا الله الذي هي يميت وحي لا يموت اغفر لنا ووسع لنا رزقنا وهدنا بهدي نبيك لم يلدنا من قبله فإنك أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا ربنا بهدي نبيك رسولك محمد صلى الله عليه وسلم وفرت لنا ونصرت لنا وعلى ما أكملت لنا من دين الإسلام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار ربنا اتم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير يا ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا خير رازقين ربنا انزلنا منزلا مباركا خير المنزلين ربنا اتنا من لدنك رحمة وإلنا من أمرنا رشدا اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخوفك ولا يرحمنا وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Ini ada ajakan bersama dari jamaah kita yang bilang dulu, namanya Mbak Emma atau Ibu Emma di Sidoarjo. Mari kita biasakan teman-teman BBW dan Bonek, setiap acara selesai, tidak hanya di BBW, tidak hanya dimanapun, bahkan mungkin Bonek kalau nonton sepak bola, dalam rangka hidup bersih, hidup benar, dan hidup tidak menyakiti orang lain, tolong sampah-sampah dibawa pulang atau dibuang di tempat sampahnya, jangan sampai ditinggal. Ayo kita komitmen mulai hari ini. Ya, jadi seruan yang bagus. Hidup Bonek. Hidup BBW. Allahumma shalli ala Muhammad. Sholatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Sholatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Allahumma ya Rabbana cukupono luberono berasake duit ake kanggo ngaji lunga haji. Allahumma ya Rabbana cukupono luberono berasake duit ake kanggo ngaji lunga haji. Allahumma ya Rabbana cukupono luberono berasake duit ake kanggo ngaji lunga haji. Allahumma ya Rabbana cukupono luberono berasake duit ake kanggo ngaji lunga haji.